Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan pertolongan dan taufiknya masih memudahkan bagi kita di masa-masa pandemi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini semua sebagai ujian bagi kita. Allah masih memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri-diri kita orang yang mendapatkan keberuntungan dalam setiap keadaan, dan semoga Allah menjadikan keadaan kita selalu selamat dari berbagai fitnah, baik yang zahir ataupun yang batinah. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan menjadikan segala kesudahannya kebaikan bagi kaum muslimin seluruhnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, yang merupakan karya salah seorang ulama kibar ahli sunnah wal jamaah, beliau al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, di mana kita masih dalam pembahasan at-tayammum, dan kita terhenti pada poin yang ke-43, di mana beliau menyatakan qala rahimahullah, at-tayammum wa huwa badalun anil ma' idza ta'azzara isti'malul ma' li'adha'i at-taharah aw ba'dhiha li'adamihi aw khafi dararin bi isti'malih. Beliau menyatakan tayamum adalah pengganti dari air apabila adanya udzur menggunakan air pada anggota-anggota taharah, baik wudu ataupun mandi, atau pada sebagiannya, disebabkan karena tidak ada air atau adanya rasa takut timbulnya mudarat dengan menggunakan air. Maka kita terhenti pada poin ini, di mana dalam poin ini terdapat beberapa masalah yang sangat banyak, dan disyaratkan dalam ta'liq yang keempat, hukmuhu hukmul ma' fi kulli ahwalihi. Hukum tayammum adalah hukum air dalam setiap keadaannya, di mana tatkala air dipakai untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, maka tayammum juga pengganti dari mengangkat daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian telah kita bacakan kemarin beberapa perincian yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan terkait keadaan-keadaan turab, debu itu menggantikan air. Dan kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wala fala yushtaratu lahu dukhulul waqti wala yabtulu bidukhulihi wala bikhurujihi. Fala yushtaratu, maka tidak dipersyaratkan pada tayamum itu dukhulul waqt, harus sudah masuk waktu sholat. Wala yabtulu, dan tidak pula tayamum tersebut batal, bidukhulihi, dengan sebab telah masuk waktu sholat yang berikutnya, wala bikhurujihi, atau telah keluar, dan tidak pula batal dengan sebab telah keluar dari waktu sholat yang dia bertayamum dengannya. Wa idza tayammama lin nafli istabaha bihil fardu wa ma dunahu, dan apabila dia bertayamum untuk sholat sunnah, dibolehkan dengan tayamum tersebut untuk sholat fardu dan apa-apa selainnya. Kama qarrarahu Syekh fil Mukhtaratil Jaliyah, sebagaimana ini telah ditetapkan oleh beliau Al-Allama Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tiga poin yang dibawakan pada akhir yang kita baca ini, ini adalah cabang dari sebuah permasalahan pokok, yaitu halit tayammum rafi'un lil hadas am mubih. Apakah tayammum itu hukumnya bagaikan hukum air, yakni betul-betul mengangkat hadas, sehingga dibolehkan segala apa yang dibolehkan tatkala hadas tersebut diangkat dengan wudu ataupun mandi, ataukah tayamum tersebut sekedar mubih, sekedar dispensasi yang dibolehkan untuk melakukan hal yang diperlukan ketika itu? Naam, ini merupakan sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama dan terjadi khilaf di dalamnya. Naam barakallahu fikum, terjadi khilaf dalam pembahasan ini. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, ikhtalafa fihil ulama hal huwa rafi'un lil hadas aw mubihun lima tajibu lahu taharah. Telah berselisih para ulama apakah tayamum itu mengangkat hadas atau sekedar dispensasi yang membolehkan hal yang diwajibkan padanya taharah. Gambarannya terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah tayamum itu betul-betul mengangkat hadas atau sekedar dispensasi untuk melakukan amalan yang disyaratkan padanya taharah. Menurut pendapat pertama, kalau dia mengangkat hadas, maka konsekuensinya, jika seorang berniat dengan tayamumnya, dia niat tayamum untuk bersuci, walaupun mutlak, maka berarti dia telah suci dari hadas. Boleh dengan tayamum tersebut sholat sunnah qobliyah, boleh pula sholat fardu, dan apabila belum datang pembatal-pembatal tayamum, boleh pula untuk sholat ba'diyah, boleh pula untuk tawaf, boleh pula untuk membaca Al-Quran dan memegang mushaf, dan boleh pula untuk melakukan sholat berikutnya selama belum batal. Ini yang pertama. Adapun menurut pendapat kedua, pendapat yang menyatakan mubih hanya sekedar dispensasi, berarti apabila dia bertayamum, untuk apa niat mutayamum? Untuk sholat sunnah qobliyah. Berarti sudah, ketika iqamah dia harus bertayamum lagi untuk sholat fardu. Demikian seterusnya. Apabila mau tawaf, dia harus tayamum lagi untuk tawaf. Naam barakallahu fikum. Ini menurut pendapat kedua. Mana yang rajih dari hal ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, Al-Imam Ahmad Imam Syafi'i dan juga Imam Malik berpendapat bahwasannya tayamum itu adalah mubih, dilakukan karena darurah, yakni sekedar dispensasi. Adapun Imam Abu Hanifah dan Al-Zahiriyah serta yang lainnya menyatakan tayamum itu adalah barakallahu fikum rafi'un lil hadas, betul-betul mengangkat hadas. Mana yang rajih dari hal ini? Tentunya seorang ahlu sunnah wal jamaah melihat mana yang lebih dekat dengan dalil, mana yang lebih dekat dengan al-haq atau di atas al-haq, maka itulah yang dia pilih. Maka beliau menyatakan qala was-shawabu huwal al-qaulul awwal, yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu apa? Innahu rafi'un lil hadas, bahwasanya barakallahu fikum, yaitu di sini al-afu minkum, yakni pendapat pertama beliau menerangkan innahu rafi'un lil hadas, sesungguhnya tayamum itu mengangkat hadas, di mana ini pendapat Abu Hanifah, Al-Zahiriyah dan yang lainnya. Dan pendapat kedua al-akharun innahu mubihun, yang lain berpendapat bahwasanya ini sekedar dispensasi lima tajibul lahu taharah, untuk perkara yang dipersyarat diwajibkan padanya taharah. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahumullah, yang ini merupakan pendapat jumhur ulama. Namun beliau menyatakan wal qawwasawab wal qaulul awwal, yang benar pendapat pertama, yakni yang menyatakan bahwa tayamum adalah rafi'un lil hadas, mengangkat hadas. Sehingga dari sini beliau Al-Imam Sa'di menyatakan dalam kitab ini, dikala tayamum tersebut mengangkat hadas, maka fala yustaratu lahu dukhulul waqti, tidak dipersyaratkan padanya harus masuk waktu. Seorang ingin bertayamum karena ini mengangkat hadas siang hari, maka dia ingin bertayamum di waktu duha sementara tidak sholat duha. Dia bertayamum kemudian datang adzan zuhur, dia sholat sunnah tanpa bersuci lagi karena belum batal tayamumnya. Maka di sini tidak dipersyaratkan telah masuk waktu. Dan demikian pula tidak batal dengan keluarnya waktu ataupun masuk waktu sholat yang lainnya. Al-muhim selama belum batal tayamumnya. Nah, selama belum batal tayamumnya. Maka inilah pendapat yang benar. Berdasarkan beberapa adillah. Yang pertama firman Allah Ta'ala tentang ayat tayamum dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat tayammum, maka Allah menerangkan di akhir ayat, tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan atas kalian sesuatu yang berat, akan tetapi Allah menghendaki dari kalian, yakni kesucian. Nah, barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan telah dijadikan bagiku yang namanya bumi ini sebagai masjid tempat salat, dan tahura sesuatu yang suci, serta dijadikan alat untuk bersuci. Maka wa tahur dengan difathahkan, dibaca tahur itu dengan difathahkan, adalah maya tatahharu bihi, yaitu tahur adalah sesuatu yang dipakai untuk bersuci dengannya, alatnya. Kalau tuhur perbuatannya. Naam. Tuhur perbuatannya. Naam barakallahu fikum. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Di sini beliau membawakan beberapa adillah yang banyak. Di antaranya juga adillah yang menyatakan annahu badalun. Dalil yang diterangkan tadi, dikarenakan yang namanya tayamum adalah badal dari air, pengganti dari air, wal qa'idatu syar'iyyatu, dan kaidah syariat, annal badala lahu hukmul mubdal, bahwasanya badal itu menempati hukum apa yang dibadali. Nah, tatkala tayammum merupakan badal dari wudu atau dari taharah dengan air, fakama anna taharatal ma tarfa'ul hadasa, sebagaimana taharah dengan air itu mengangkat hadas, fakadzalika taharatu tayammum, maka demikian pula taharah tayammum. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka dari sini kita mengetahui bahwasannya pendapat yang rajih di antara pendapat-pendapat para ulama adalah bahwasannya yang namanya tayammum itu adalah rafi'un lil hadas, bukan sekedar mubih, dispensasi untuk melakukan sholat ataupun amalan yang dipersyaratkan padanya taharah. Sehingga dari sini, dari permasalahan yang dibawakan oleh beliau, bahwasannya kata beliau, idza tayammam, atau di sini wala yabtulu bidukhulihi wala bikhurujihi, tidak batal dengan masuknya waktu sholat berikutnya, dan tidak pula dengan keluarnya waktu sholat yang dia bertayamum dengannya. Nah, sehingga dari sini beliau menyatakan, wa ala hadzal qaul la yajibu alaihi i'adatu tayammum. Nah, barakallahu fikum. Maka berdasarkan pendapat ini, tidak dipersyaratkan atau tidak di, barakallahu fikum, tidak wajib atasnya untuk mengulang tayammumnya lagi. Nah, kenapa? Karena sudah rafi'un lil hadas. Naam, rafi'un lil hadas. Barakallahu fikum. Ini dipaham insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmallah, dari permasalahan ini ada sebuah tanbih yang penting, yaitu kaidah yang muhimmah. Apa itu kata beliau? Kaidatun lil badali hukmul mubdal. Kaidah yang menyatakan lil badal hukmul mubdal. Badal itu menempati hukum yang digantikan, yang dibadali. Lakin idza wujidal mubdal wa huwal ma batulat taharatu bitayammum. Lakin, akan tetapi, idza wujidal mubdal, apabila didapatkan mubdal, yakni air dalam hal ini, maka batulat at-taharatu bitayammum, maka batalah taharah dengan tayammum. 6. Sehingga kata beliau, wa alaihi an yaghtasila in kana tayammum min ghuslin, maka wajib atasnya untuk mandi apabila dia bertayamum sebagai pengganti dari mandi. Wa an yatawadda in kana an wudu, dan wajib baginya untuk berwudu apabila dia bertayamum sebagai pengganti dari wudu. Nah, ini penjelasan beliau tentunya di sini kembali dengan sebab apa dia bertayamum. Kalau sebabnya karena tidak ada air, maka dikala didapatkan air, batulatit tayammum, batallah tayammum. Karena nanti kita akan masuk syarat-syarat dibolehkannya tayammum, atau sebab kenapa seorang berpindah kepada tayammum. Barakallahu fikum. Di mana dalil yang menerangkan tentang batalnya tayammum dengan adanya air? Di antaranya adalah, barakallahu fikum, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sa'id at-tahir wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadahu falyataqillaha wal yumissahu basharatahu. Barakallahu fikum. As-sa'id At-Tahir wudhu'ul muslim. Sa'id, debu yang suci, merupakan wudhu'nya seorang muslim. Fa'illam yajidil ma'asyara sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Bisa dibayangkan 10 tahun gak ada air, tetap bertayamum. Baik untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Fa'idha wajadahu, maka apabila dia mendapatkan air, falyattaqillaha, maka bertakwalah pada Allah. Wal yumissahu basyaratahu, maka kenakanlah air tersebut ke kulitnya. Maknanya untuk bertoharoh dengan air. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini diantara hal yang membatalkan tayamum dan akan datang secara lebih rinci nanti pada babnya, bab pembatal-pembatal tayamum. Maka kita masuk masih pada matan poin yang ke-43, karena di sana terdapat beberapa masail berikutnya. Beliau menyatakan, idza ta'adzara isti'malul ma li'a'dha'i taharah aw ba'dhiha, apabila seorang berudur menggunakan air pada anggota-anggota taharah atau sebagian anggota taharah, li'adamihi, dengan sebab tidak adanya air, aw khafi dararin bisti'malihi, atau karena takut adanya mudarat dengan menggunakan air. Maka di sini muncul sebuah permasalahan, yakni masalah syurut sihhati tayammum. Syarat sahnya tayammum. Maka di sana diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, yaitu di antara syarat sahnya tayammum. Nah, di antara syarat sahnya tayammum diterangkan beliau, barakallahu fikum, yang pertama, dan ini syarat yang nanti merupakan pendapat orang yang lemah, yaitu yustaratu litayamum dukhulul waqti. Sebagian orang menyatakan syarat tayamum apabila masuk waktu. Namun ini lemah. Wa hadza mabni 'alal qaul bi annahu mubihun la rafi'. Naam. Yang mana ini adalah pendapat yang dibangun di atas pendapat bahwasanya tayamum itu sekedar dispensasi, bukan mengangkat hadas. Sehingga syarat ini tidak dijadikan syarat. Naam. Tidak dipersyaratkan padanya dukhulul waqt. Naam, barakallahu fikum. Dan yang kedua, syaratnya adalah adamul ma, tidak adanya air. Yaitu maksudnya bagaimana? An yakuna ghairu wajidin lil ma la fi baitihi wala fi rahlihi in kana musafiran wala ma qurba wala ma qurbu minhu. Maksudnya adamul ma, yaitu tidak didapatkan, nah, bahwasanya orang tersebut tidak mendapatkan air, tidak di rumahnya, tidak pula di kendaraannya, yakni perbekalan apabila dia musafir, dan tidak pula apa yang ada di dekatnya, di sekitar dia. Nah, barakallahu fikum. Ini syarat, yaitu barakallahu fikum, tatkala dia ingin bertayamum, yakni tidak didapatkan air. Bagaimana maksud tidak didapatkan air? Apabila dia tidak mendapatkan air sama sekali. Nah, atau dia kemarin telah diterangkan mendapatkan air namun mau dipakai untuk yang lebih urgen, untuk minum dan sebagainya. Nah, atau yang ketiga, idza wajadal ma bi samanin zaidin katsirin, kalau dia mendapatkan air harus membeli namun dengan harga yang sangat mahal. Nah, dengan harga yang sangat mahal, maka maka adila ila tayammum, maka dia berpindah kepada tayammum. Walau mahul alafu darahim, walaupun dia ada padanya ribuan dirham, namun karena air tersebut melonjak sangat tinggi, sehingga ini berpindah kepada tayammum. Ini menurut madhab. Menurut madhab. Namun yang benar, wasabu annahu idza kana wajidan li samanihi qadiran alaihi annahu yajibu alaihi an yashtariyahu. Namun yang benar, kalaupun didapatkan air dengan harga yang sangat tinggi lagi mahal, dan dia mampu untuk membelinya, tidak bermudarat baginya, maka tetap wajib untuk membelinya dan tidak berpindah kepada tayammum. Nah, jadi tidak bermudah-mudahan tayammum. Yang pertama, tidak ada air, yakni ini menjadi syarat, yaitu tidak ada air. Maksud tidak ada air yaitu dia tidak mendapatkan air, memang betul-betul tidak ada. Kemudian yang kedua adalah tidak didapatkan mungkin sedikit untuk hal yang memang urgen. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya ada air namun dijual, dia harus membelinya. Berwudu harus bayar, taruhlah 2000. Seperti di fasilitas-fasilitas umum, wudu ataupun toilet. Nah, ini kita kadang sambil wudu. 2000. Bagaimana? Wajib bagi dia. Tidak berpindah tayammum selama dia mampu untuk membeli. Walaupun mahal, seandainya berwudu 20.000. Ini terlalu. Namun dia mampu, uangnya banyak. Maka bagaimana? Wajib bagi dia untuk membelinya. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an. Dalam tayammum, falam tajidu ma'an, maka engkau tidak mendapatkan air. Di sini ma'an dengan lafaz nakirah, umum. Apakah air tersebut harus membeli atau tidak? Fallahu istarata litayammum adamul ma. Dan Allah mempersyaratkan di sini tidak adanya air. Sementara wal ma'u huna maujud, air sekarang ada, namun harus membeli. Wala darra alaihi fi syira'ihi li qudratihi alaihi. Dan ternyata kalaupun membeli dengan harga mahal, dia mampu sehingga tidak memudaratkan baginya. Karena dia mampu. Berbeda kalau tidak mampu. Ini barakallahu fikum. Ini mengenai tidak ada air, sehingga dipersyaratkan untuk dia barakallahu fikum, yakni mencari air. Yakni dipersyaratkan bagi dia untuk berusaha mencari air. Barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana, bagaimana kalau seandainya orang tersebut yakin bahwasanya di sekelilingnya tidak ada air, apakah wajib harus berusaha mencarinya? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menerangkan dalam majmu'nya, beliau menerangkan bahasanya, idza tayaqqana adamal ma, kalau dia yakin di daerah tersebut memang tidak ada air, maka langsung berpindah kepada tayammum. Berpindah kepada at-tayammum. Kenapa demikian? Karena dia yakin barakallahu fikum bahwasanya di tempat tersebut tidak didapatkan adanya air. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang adamihi. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang ketiga diterangkan beliau, wa idza tadarrara badanuhu fi istimalil ma sara maridan, apabila didapatkan mudarat pada badannya dengan sebab menggunakan air, jadilah dia sakit. Nah, maka di sini boleh dia berpindah kepada tayamum. Nah, yakni dengan bahasa beliau au khaufid darar, atau dia takut timbulnya mudarat. Yakni takut timbulnya mudarat. Sekarang di sana dibahas oleh para ulama dhabitul khauf al-mubih li tayammum, yaitu standarisasi dikatakan takut yang menjadikan dibolehkan baginya untuk tayammum. Karena disebutkan khauf darar bistikmalihi, karena dia takut timbulnya mudarat dengan menggunakan air. Karena yang namanya takut ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah kadangkala munculnya karena waswasah. Nah, sementara ibadah harus dengan keyakinan, bukan dengan waswasah. Maka di sini kita diterangkan tentang dhabit al-khauf al-mubih litayammum. Qala fi hadhil mas'alah salasatu aqwal. Dalam permasalahan ini, nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni ada tiga pendapat. Nah, tiga pendapat. Pendapat pertama, yakni patokannya khaufut talaf, yaitu karena takut akan hilang. Hilang apakah hartanya, apakah barakallahu fikum anggota badannya. Nah, dia luka, kalau kena air semakin busuk akhirnya diamputasi. Nah, hilang akhirnya anggota badannya. Atau dia khawatir dalam perjalanan, kalau aku harus mencari air, ditinggalkan rahilah dia, khawatir disamun oleh orang. Nah, hilang hartanya, dan seterusnya. Ini yang pertama, yaitu khauf talaf, di mana ini merupakan pendapat atau salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, ibahatut tayammum lil marid mutlaqan li zahiril ayah. Pendapat kedua, dibolehkannya tayammum bagi orang yang sakit secara mutlak. Pokoknya saya sakit, walaupun pusing sedikit, demam sedikit, karena sakit sudah saya tayammum secara mutlak. Nah, kenapa? Karena zahir ayat, karena yang nampak dari ayat demikian. Di mana ini merupakan pendapat Dawud al-Zahiri dan dihikayatkan dari Imam Malik. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, annahu yubahu lahu tayammum idza khafa ziyadatal marad aw tabatta'a nam burihi barakallahu fikum aw khafa syai'an fahisha aw alaman ghairu muhtamal. Yang ketiga adalah annahu yubahu lahu tayammum, seorang itu dibolehkan tayammum. Ini pendapat tengah-tengah. Nah, kalau yang pertama, kalau belum hilang, kalau dia tidak takut hilang, nah, tidak takut hilang hartanya dan sebagainya, berarti belum boleh tayammum. Kalau sudah betul-betul dia yakin akan hilang, nah, hartanya atau anggota badannya dengan sakit tersebut, atau dia akan mati dengan tayammum, maka baru dibolehkan. Pendapat kedua, pendapat yang ringan. Pokoknya dikatakan sakit secara mutlak, dia tayammum. Nah, pendapat yang ketiga, pendapat tengah-tengah, yaitu dibolehkan tayammum idza khafa ziyadatal marad, apabila dia takut bertambah sakitnya semakin parah. Aw tabattu'a burihi, atau lambat, tambah lambat sembuhnya. Aw khafa syai'an fahisha, atau dia khawatir sesuatu yang parah, yang fahis, yang amat sangat. Nah, maka di sini aw alaman ghairu muhtamal, atau akan timbul rasa sakit yang dia tidak mampu menanggungnya. Nah, tidak mampu menahannya, tahammulnya kurang. Maka hadza yang zahiru madhhabi Ahmad wal qaulu tsani li Syafi'i wa qaulu Abi Hanifah, Enam, ini adalah yang nampak dari pendapat Imam Ahmad dan pendapat kedua dari Imam Asy-Syafi'i serta pendapat Abu Hanifah. Dari tiga pendapat ini, mana pendapat yang kuat? Barakallahu fikum. Adalah Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan warrajih wal qaul hadzal qaul. Yang benar, yang kuat adalah pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan wa huwa sahih, dan itu adalah yang benar. Naam, bahwasanya dibolehkannya tayammum apabila dia takut akan bertambah sakitnya. Naam, barakallahu fikum. Li'umumi qawlihi ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin. Dengan keumuman firman Allah Ta'ala, apabila engkau, naam, ini barakallahu fikum, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Naam, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li'annahu yajuzu lahu tayammum idza khafa dhahaba syai'in min malihi aw dararan fi nafsihi min lissin aw sab'in aw lam yajidil ma'a illa bi ziyadati 'ala samanin mithlihi katsira falianna yajuzu nam falian yajuza huna hahuna aula nam wala an yajuza hahuna aula idha, kata beliau. Berdasarkan kuan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, sesungguhnya, kata beliau, dibolehkan baginya untuk tayammum apabila takut hilang sebagian dari hartanya atau munculnya mudarat pada dirinya disebabkan karena adanya lis, yaitu pencuri, atau sabuk, binatang buas, atau dia tidak mendapatkan air kecuali dengan adanya harga, yaitu air yang melonjak tinggi dan sangat banyak. Nah, maka di sini untuk kita membolehkan tayamum itu lebih aula, lebih pantas. Al-muhim ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini permasalahan khilafiyah, namun yang rajih wallahu a'lam bishawab tadi pendapat tengah-tengah, yaitu dibolehkannya tayamum apabila dia takut, yakni munculnya mudarat pada dirinya dengan sebab sakit ataupun enam yang lainnya sebagaimana diterangkan oleh beliau dalam matan ini, yaitu beliau mengatakan au khaufid dararin listi'malihi, atau dengan sebab adanya mudarat dengan dia menggunakan air. Sehingga dengan demikian diterangkan oleh sebagian ulama dibolehkannya tayammum itu kembalinya pada dua perkara, yakni li'adamil ma, tidak adanya air, au wujudihi ka'adamihi, adanya air bagaikan tidak adanya. Apa pentingnya kita mengetahui ini? Yani berakibat pada tatkala, masuk pada pembatal, tatkala adanya air, dikala seorang berwudu ataupun dia bertayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi besar disebabkan karena tidak adanya air, maka dengan adanya air dia langsung wajib berwudu dan mandi besar. Namun apabila kalau dia bertayamum dengan sebab adamul ma, wujudul ma ka adamihi, adanya air bagaikan tidak adanya, li khaufid dararin bi istimalihi bi maradin aw ghairihi, dengan sebab adanya terasa takut disebabkan sakit atau yang lainnya, maka di sini tadi tobit takutnya sudah terangkan, maka adanya air tidak membatalkan tayamumnya, namun batalnya yakni zawalud khauf minhu, nam, yaitu hilangnya rasa takut tersebut, maka dia baru wajib menggunakan air. Ini wallahu taala ala wa'lam wiswat. Tinggal kita akan masuk pada poin berikutnya mengenai tentang sifat tayamum. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.